بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Ringkasannya masuk pada penafsiran surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Yang dimaksudkan adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Al-Islam. Surat ini nama lainnya adalah At-Tawdi'. At-Tawdi' yang artinya perpisahan. Sebagaimana akan kita pahami di dalam penjelasan nanti mengapa dinamakan surat At-Tawdi', perpisahan. Dan ulama sepakat bahwa surat ini termasuk kategori Al-Madaniyah. Surat Al-Madaniyah. Tetapi turunnya di Makkah. Karena yang dimaksud dengan surat Al-Madaniyah itu yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Walaupun kemudian turun di Makkah, apabila turun setelah beliau berhijrah ke Madinah, maka itu tetap disebut surat Madaniyah. Baik. Dan ulama menyebutkan ini adalah surat yang terakhir turun. Satu surat penuh yang turun terakhir. Satu surat penuh yang turun terakhir berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepadaku, ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'an, nazalat jami'an. Apakah kamu tahu satu surat yang turun terakhir dari Al-Quran yang turun seluruhnya? Yang turun seluruhnya. Maka kata Ubaidillah, na'am, idza ja'a nasrullahi wal fath. Dia berkata, iya, surat yang terakhir turun dari Al-Quran dan turun sekaligus semuanya dari ayat pertama sampai terakhir adalah idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Baik. Hanya saja ulama berbeda pendapat kapan turun ayat ini. Apakah setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala adalah setelah Fathu Makkah. Apabila dilihat, dikuatkan lagi apabila dilihat pada konteks ayat, idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan yang dimaksudkan di situ adalah Fathu Makkah. Baik. Ayat ini terdiri dari atau surat ini terdiri dari tiga ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yaitu mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Surat An-Nasr, surat ke-110, ayat 1 sampai ke-3. Baik. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan cukup banyak riwayat untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam surat ini. Namun riwayat yang banyak ini kebanyakannya isinya sama, hanya untuk saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pertama sekali, beliau sebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau berkata, "Kana Umar yudkhiluni ma'asyakhi Badar." Dahulu Umar ketika beliau jadi khalifah memasukkan aku bersama para pembesar perang Badar. Jadi ada majelis khusus, majelis syura'nya Umar yang diikuti oleh para peserta perang Badar, sahabat-sahabat senior. Tiba-tiba Umar mengundang anak muda, anak kecil. Ya, anak kecil masih sangat muda, masih belasan tahun ketika itu. Masih belasan tahun, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka seakan-akan kata Ibnu Abbas, aku lihat sebagian para sahabat tersebut merasa tidak senang dengan kehadiranku. Ini manusiawi, karena ini majelis para sahabat senior, kok tiba-tiba muncul anak kecil. Sampai-sampai mereka berkata, "Lam yadkhul hadza ma'ana, lima yadkhul hadza ma'ana wa lana abna'u mithlih." Mengapa anak kecil ini ikut hadir bersama kita, padahal kita juga punya anak seperti dia, kita juga punya anak seumur dia. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innahu mimman 'alimtum." Sesungguhnya dia dari yang kalian telah sudah mengenalnya. Maksudnya dia walaupun kecil masih muda, tetapi dia memiliki ilmu terhadap Al-Quran. Fada'ahum dhata yaumin. Maka Umar mengundang mereka, para pembesar Badar ini, suatu hari. Fa'adakhalahu ma'ahum. Lalu beliau juga mengundang Ibnu Abbas bersama mereka. Iya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Fama ru'itu annahu da'ani fihim yawma idzin illa liyuriyahum." Maka nampaknya kata beliau, tidaklah aku diundang ketika itu kecuali Umar ingin menunjukkan tentang keilmuanku kepada mereka. Faqala, lalu kata Umar, "Ma taquluna fi qawli Allah 'azza wa jalla?" apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu surat An-Nasr sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, amarana an nahmadallaha wa nastaghfirah idza nasarana wa fataha alaina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memujinya dan beristighfar kepadanya apabila dia telah menolong kita dan telah memenangkan kita. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, dan sebagian mereka hanya diam saja, tidak mengucapkan apapun. Faqala li, lalu Umar berkata kepadaku, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akadzalika taqul ya Ibn Abbas, apakah engkau berpendapat demikian juga wahai Ibn Abbas? Faqultu la, maka aku berkata tidak. Faqala ma taqul, kalau begitu, beliau berkata, kalau begitu apa pendapatmu? Faqultu, maka aku mengatakan, huwa ajalul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu. Kata Nabi sallallahu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ayat ini adalah pengabaran tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamuhu lahu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnya sudah dekat. Jadi ini hakikat makna yang terkandung di dalam surat ini. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal beliau sudah dekat. Qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kalau begitu, engkau wahai Muhammad hendaklah bertasbih dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun atas dosa-dosamu, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, la a'lamu minha illa ma taqul. Saya pun tidak mengetahui hakikat sebenarnya surat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Baik. Jemaah sekalian, inilah di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita hakikat makna yang terkandung di dalam surat yang mulia ini, bahwa surat ini di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kemenangan yang dimaksudkan adalah Fathu Mekah, maka kalau begitu ajalmu sudah dekat. Kalau begitu ajalmu sudah dekat. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memperbanyak tasbih dengan memuji Rabb-nya dan beristighfar kepadanya. Sebagaimana insyaallah taala akan kita sebutkan hadis-hadis yang lain tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan istighfar di akhir hayat beliau. Baik. Jadi inilah salah satu hadis yang menafsirkan surat yang mulia ini, dan Imam Nukathir rahimahullah juga menyebutkan hadis-hadis yang lain yang intinya adalah sama. Yang intinya adalah sama, menunjukkan bahwasannya surat ini adalah pengabaran tentang dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang lainnya yang disebutkan Imam Nukathir rahimahullah di dalam penafsiran ayat ini. Beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya beliau kutip dari Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, demikian pula dari Imam At-Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah idh qala Allahu akbar Allahu akbar jaa nasrullahi wal fath jaa ahlul Yaman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau berkata, Allahu akbar Allahu akbar, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, telah datang ahlul Yaman, telah datang ahlul Yaman, penduduk Yaman. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, wama ahlul Yaman, siapa ahlul Yaman itu? Beliau bersabda, qaumun raqiqatu qulubihim, raqiqatun qulubuhum. Mereka adalah satu kaum yang lembut hati mereka. Layyinatun tiba'uhum, dan lembut juga perangai mereka. Al-imanu yamanun, iman itu Yaman. Wal fikhu yamanun, dan fikih itu Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu juga Yaman. Ini adalah hadis yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang penafsiran surat ini. Jadi seakan-akan di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kedatangan penduduk Yaman secara besar, dalam jumlah yang sangat, dalam jumlah yang cukup besar. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Ini juga termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ini yang diinginkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya termasuk pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedatangan penduduk Yaman untuk masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memuji penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, lembut perangainya, iman itu Yaman, fikih itu Yaman, hikmah itu Yaman. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kemuliaan penduduk Yaman. Baik. Hadis yang lainnya, insyaallah kita sebutkan dulu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, baru kemudian kita berikan kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath, ayat yang mulia ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sampai akhir hayat, sampai akhir ayat. Lalu beliau bersabda, "An-nasu hayyizun wa ana wa ashabi hayyizun." Manusia adalah orang-orang yang baik, yaitu kaum mukminin, dan aku dan para sahabatku adalah orang-orang yang baik. Wa qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, Walakin jihadun waniyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah al-fath, kemenangan. Maksudnya setelah fathu Makkah. Akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Baik. Maksud hadis ini adalah mengabarkan kepada kita keterkaitan erat antara surat ini dengan fathu Makkah, dan menguatkan pendapat bahwasannya al-fath, kemenangan yang dimaksudkan di dalam surat ini adalah fathu Makkah, kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya setelah penaklukan kota Makkah ini tidak ada lagi hijrah. Artinya apa? Makkah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada lagi berhijrah dari Makkah dikarenakan tertindas oleh orang-orang kafir, sehingga kita tidak bisa beramal atau menjalankan syariat Islam karena ditindas. Itu enggak akan ada lagi. Enggak akan ada lagi sampai hari kiamat. Iya. Dan ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap kaum mukminin. Akan tetapi jihad dan berniat untuk berjihad itu akan selalu ada. Akan selalu ada sampai hari kiamat. Baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lain yang intinya adalah sama. Yang intinya adalah sama dengan riwayat ini. Baik. Kemudian hadis yang lainnya. Ini termasuk keistimewaan tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan penafsiran ayat. Dan ini adalah salah satu metode terbaik di dalam memahami Al-Quran. Karena itulah fungsi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat. Makanya dikatakan para ulama, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-Quran. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Karena sunnah itu menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Sekarang kita lihat riwayat yang lainnya yang juga sangat penting sekali. Bahwasannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 12 rakaat pada waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 12 rakaat pada waktu duha pada hari penaklukan kota Makkah. Pada hari penaklukan kota Makkah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian ulama berpendapat itu adalah salat duha. Beliau kerjakan 12 rakaat di waktu duha pada hari penaklukan kota Makkah. Tetapi pendapat yang benar sebagaimana kata beliau itu bukan salat duha, melainkan salat al-fath, salat kemenangan, yang dianjurkan atau disunahkan bagi pemimpin pasukan. Jadi pemimpin pasukan jihad apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan berupa menguasai benteng musuh atau negeri musuh, maka dianjurkan baginya untuk melakukan salat sebanyak 12 rakaat salat sunnah. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat. Dikuatkan dengan satu riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, di mana ketika beliau memimpin penyerangan ke negeri Madain, yaitu negeri Persia yang kota Madain yang terdapat di Persia, maka beliau juga melakukan sholat ini sebanyak 12 rakaat. Beliau sebagai pemimpin pasukan juga melakukan sholat ini. Iya. Kemudian ulama juga berbeda pendapat apakah beliau melakukan sholat ini dengan satu salam saja sebanyak 12 rakaat. Iya. Ataukah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, pendapat yang benar kata beliau adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Daud. Ya. Kemudian tadi salat yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau hanya mengerjakan sebanyak 8 rakaat. Jadi tidak sampai 12 rakaat. Iya. Jadi intinya itu adalah salat Al-Fath, kemenangan. Baik. Jadi ini di antara hadis yang mengiringi turunnya surat yang mulia ini. Pada hari Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat kemenangan. Dan ini dianjurkan hanyalah bagi pemimpin pasukan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga sangat penting sekali. Disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah, riwayat-riwayat di antaranya dari Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujud setelah turun ayat ini. Iya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca pada rukuknya dan sujudnya, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli." Apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Yata'awwal al-Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Mengamalkan perintah Allah yang terdapat dalam ayat yang terakhir dari surat ini. Apa ayatnya yang terakhir? Hah? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara beliau mengamalkan? Itu ada dua macam cara beliau mengamalkan. Yang pertama, beliau baca dalam rukuk dan sujud. Dan ini dianjurkan juga bagi kita membaca doa ini dalam rukuk dan sujud. Walaupun yang afdol adalah kadang kita membaca doa ini, kadang membaca yang lainnya. Jazakallah khair. Itu yang afdal. Apabila di dalam satu gerakan sholat terdapat banyak bacaan, maka yang afdal adalah kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita, di antara yang beliau baca di akhir hayat, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli." Ya, ana ulangi. "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli." Ya. Ini kadang kita baca yang ini, kadang baca subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Jadi beliau baca di rukuk dan sujud ini sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini sebagai pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Baik. Ini yang pertama. Beliau amalkan dalam sholat. Ini cara beliau untuk mengamalkan ayat ini. Beliau amalkan dalam sholat. Kemudian di sini tidak disebutkan berapa kali beliau baca. Udah masuk maghrib? Belum ya? Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau memperbanyak bacaan ini. Artinya apa? Ini bisa dibaca berapa kali pun tidak masalah. Bisa dibaca berapa kali pun tidak masalah. Ya, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperbanyak membaca zikir ini di dalam rukuk dan sujud. Iya. Ini yang pertama. Beliau baca dalam sholat. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi akhir amrihi min qaulin." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan, yaitu ucapan zikir di akhir urusannya dengan mengatakan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir yang ringkas sekali. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa, maha suci Allah dan dengan memujinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Diperbanyak kita baca zikir ini. Ini yang diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap urusan beliau diakhiri dengan zikir ini. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa qala, kemudian beliau bersabda, "Inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara 'alamatan fi ummati." Sesungguhnya Rabbku mengabarkan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Wa amarani idza ra'aituha an usabbiha bihamdihi wa astaghfiru, dan memerintahkan kepadaku apabila aku telah melihat tanda tersebut untuk bertasbih kepadanya dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Faqad ra'aituha, maka aku telah melihat tanda tersebut, yaitu apa tandanya? Ayat ini, surat ini yang Allah beri tanda kepada beliau. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi inilah yang kedua, beliau baca di setiap akhir urusan beliau. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, ketika beliau diturunkan ayat atau surat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjut setelah salat maghrib. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat An-Nasr. Apa nama lain surat An-Nasr tadi? Hah? At-Tawdi'. yang artinya adalah perpisahan. Baik, tadi sudah kita sebutkan hadis-hadis yang terkait dengan penafsiran surat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Intinya yang sudah kita sebutkan itu adalah semua hadis yang terkait, walaupun ada banyak riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, namun intinya adalah sama, satu dengan yang lainnya saling mendukung. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ringkas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran bagi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kaum muslimin melawan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan terhadap kaum muslimin di dalam melawan musuh-musuh Islam atau di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat mereka senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting yang terkandung di dalam surat ini. Surat ini mengabarkan kepada kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di situ juga terkandung pelajaran bagi kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan syarat mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Allah menangkan Rasulullah, berarti kalau kita ingin kemenangan, maka hendaklah kita senantiasa meneladani Rasul yang telah Allah menangkan, Rasul yang telah Allah tolong, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari surat ini adalah kewajiban untuk senantiasa mensyukuri. Kewajiban untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah atas karunia yang Allah berikan. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur. Dalam rangka bersyukur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertasbih dalam rangka bersyukur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan habis melakukan dosa, tapi disuruh istighfar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Kalau begitu, apa makna beliau diperintahkan untuk istighfar? Jawabannya adalah untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya. Ada juga pendapat yang lainnya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristighfar? Karena beliau ketika beristighfar dalam keadaan merasa kesyukuran beliau belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Ya. Ini jawaban apabila ada pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diperintahkan untuk istighfar? Yang pertama, istighfarnya itu untuk bersyukur. Untuk bersyukur kepada Allah. Karena istighfar itu kan ibadah. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qadi Iyad rahimahullah, bahwasannya beliau beristighfar bukan karena perbuatan dosa, sebab beliau sudah tahu dosanya sudah diampuni. Kalau begitu karena apa? Karena beliau masih merasa syukurnya itu kurang. Syukurnya itu kurang. Dan memang akan selamanya kurang. Kurang apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah, seorang nabi sekalipun tidak mungkin kesyukurannya bisa menyamai nikmat Allah. Syukur itu kan untuk mensyukuri nikmat. Ya mestinya kalau itu adalah syukur nikmat, berarti dia harus sama antara syukur dan nikmat. Harusnya sama. Karena kita bersyukur untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tetapi kenyataannya kesyukuran kita sangat sedikit, sementara nikmat Allah sangat banyak. Bahkan sebagaimana ditegaskan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika seorang hamba bersyukur, maka itu adalah kenikmatan yang perlu disyukuri juga. Jadi seorang hamba Allah berikan satu kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka syukur itu sendiri adalah nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga merupakan nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Demikian seterusnya. Jadi gak mungkin syukur kita bisa menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, patut kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita tambah dengan dosa-dosa. Sudah syukur kita kurang, masih kita tambah dengan dosa-dosa, maka lebih patut kita untuk istighfar. Dan itu juga rahasianya mengapa setelah keluar WC kita juga istighfar. Ya kan? Apa doa keluar WC? Ghufranaka. Itu istighfar. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita baru saja diberikan nikmat yang besar. Ya. Kita mengetahui orang yang tidak bisa buang hajat itu luar biasa penderitaan yang dia rasakan. Ada yang sampai operasi sehingga kotorannya harus keluar dari perutnya misalkan. Nah, Allah berikan kepada kita anugerah yang besar, buang hajat, nikmat yang besar yang belum kita syukuri dengan baik. Makanya kita ucapkan ghufranaka. Dan itu pula rahasianya ikhwan sekalian, mengapa setelah sholat kita mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal bukan habis melakukan dosa, habis sholat. Karena apa? Karena kesyukuran kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Sholat kita banyak kekurangan. Sehingga perlu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini paling tidak ada dua jawaban yang disebutkan para ulama mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istighfar padahal beliau sudah tahu dosanya sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang pertama apa tadi? Sebagai kesyukuran. Yang kedua, karena beliau merasa kesyukurannya masih kurang. Oleh karena itu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau kita dua-duanya, kenapa kita istighfar? Karena kesyukuran kita kurang dan karena kita banyak dosa. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar bukan karena beliau banyak dosa. Bukan. Tetapi beliau merasa syukurnya masih kurang, dan memang tidak akan pernah syukur beliau menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah keutamaan zikir-zikir yang disebutkan di sini, yaitu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Ini adalah perintah khusus kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Untuk memperbanyak tasbih dan istighfar, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita zikir-zikir yang mulia ini. Keutamaan zikir-zikir yang mulia ini, karena secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membacanya. Dan beliau baca dalam salat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, yaitu dalam rukuk dan sujud. Adapun di luar salat, subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maknanya sama. Memuji Allah, mensucikan Allah dengan memujinya dan istighfar. Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Yeah. Jadi ini adalah zikir-zikir yang sangat agung yang perlu kita perbanyak untuk senantiasa mengucapkannya. Tetapi jemaah sekalian, ada satu lagi yang saya lupa sebutkan tadi. Jawaban para ulama mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istighfar. Bukan karena beliau banyak dosa, melainkan apa? Sebagai teladan bagi umatnya. Sebagai teladan bagi umatnya. Jadi tiga ini paling tidak jawaban para ulama mengapa beliau diperintahkan istighfar. Bukan berarti beliau banyak dosa, melainkan sebagai teladan bagi umatnya. Artinya, kalau seorang nabi saja senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau adalah orang yang paling baik amalannya, yang paling jauh dari maksiat, tentu kita yang lebih pantas untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dikarenakan dosa-dosa kita begitu banyak. Dosa-dosa kita begitu banyak. Iya. Dan subhanallah, dikatakan para ulama, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila senantiasa diiringi dengan istighfar. Jadi istighfar itu luar biasa keutamaannya, dapat menghapus dosa-dosa kita, dosa besar sekalipun, tentunya disertai dengan taubat. Makanya di dalam akhir ayat ini ditegaskan, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Dan juga di dalam zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Maka apabila senantiasa kita beristighfar kepada Allah, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun Allah akan hapuskan. Sebaliknya, apabila dosa itu dilakukan terus-menerus, maka yang kecil sekalipun akan menjadi besar. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar. Apabila senantiasa diiringi dengan istighfar. Iya. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan zikir-zikir yang Allah perintahkan di dalam surat ini, yaitu mensucikan Allah dan memujinya serta beristighfar kepadanya dan bertobat kepadanya. Subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, perbanyak ucapan ini. Subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, Maha suci Allah, dan dengan memujinya dan aku memohon ampun kepadanya serta bertobat kepadanya. Baik. Apa artinya Maha suci Allah? Apa artinya Maha suci Allah? Artinya adalah kita mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan, sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan, serta sifat-sifat yang tercela. Itu artinya ucapan subhanallah. Fasabbih, maka sucikanlah Allah, yaitu ucapkan subhanallah. Artinya apa? Kita mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan, sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Allah adalah Rabb satu-satunya yang patut disembah, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula mensucikan Allah dari berbagai macam sifat tercela. Artinya Allah seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang mulia, sifat yang maha agung. Allah tabaraka wa ta'ala tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat yang tercela. Itu arti subhanallah. Apa arti wa bihamdih? Dan dengan memujinya. Alhamdulillah, ujian itu dijelaskan para ulama maknanya adalah, makna alhamdulillah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Memuji Allah artinya mensifatkannya dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu arti alhamdulillah. Beda dengan al-madhu. Kalau al-madhu itu artinya juga memuji. Tapi kadang kita puji orang bukan karena kita suka kepadanya, supaya dia enggak mengganggu kita. Iya kan? Kita puji orang supaya dia baik kepada kita, supaya dia enggak mengganggu kita. Bukan karena kita menghormatinya. Iya. Adapun alhamdulillah ini pujian disertai dengan cinta dan pengagungan. Pujian terhadap kesempurnaan Allah. Artinya orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia meyakini Allah pemilik segala kesempurnaan, yang mencakup kesempurnaan sifat sebelumnya, kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, dan kesempurnaan perbuatan. Al-kamalul zati, al-kamalul wasfi, dan al-kamalul fi'li. Kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, dan kesempurnaan perbuatan. Artinya zat Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Demikian pula seluruh sifat-sifatnya juga sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan seluruh perbuatannya itu sempurna, tidak mengandung celah atau aib sedikit pun. Demikian pula itu sudah mencakup dalam perbuatan. Ketetapan Allah juga sempurna. Dan ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan kauniyah dan ketetapan syar'iyah. Perbuatan Allah di dalam menetapkan kauniyah dan menetapkan syar'iyah, dua-duanya sempurna. Ya. Allah menetapkan kauniyah, contohnya adalah Allah menciptakan seluruh makhluk dan menakdirkan segala sesuatu. Maka perbuatan Allah dalam menetapkannya itu sempurna, baik menetapkan adanya kebaikan maupun adanya musibah. Kemudian ketetapan Allah syar'iyah, yaitu syariat Allah, adalah syariat yang sempurna, tidak mengandung aib, tidak mengandung celah sedikit pun juga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Baik, itu makna Alhamdulillah. Jadi mengapa kita perlu memahami maknanya? Agar jangan sampai zikir-zikir yang kita ucapkan berubah menjadi adat kebiasaan, bukan lagi ibadah. Apa maksudnya adat kebiasaan? Lewat begitu saja di lisan tanpa dipahami maknanya di dalam hati, tanpa direnungkan, tanpa dihayati makna dan kandungannya di dalam hati. Itu berarti zikir sudah menjadi adat. Ya, mengucapkan kepada saudaranya assalamualaikum, tapi enggak ada harapan supaya dia mendapatkan keselamatan. Itu sudah jadi adat, bukan lagi ibadah. Ya. Jadi mesti setiap kita berzikir atau berdoa kepada Allah, hadir dalam hati kita, bukan hanya dalam lisan, tetapi juga hadir dalam hati kita pengharapan yang besar kepada Allah. Makanya perlu dipahami makna dan kandungan di dalam zikir-zikir tersebut. Ya, semakin dalam kita pahami maknanya, maka akan semakin kuat kehadiran hati di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini keutamaan zikir-zikir ini, hendaklah kita amalkan dan kita pahami maknanya. Subhanallah wa bihamdih wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, subhanallah, ini pelajaran besar sekali yang bisa kita petik. Dan ini juga ada hadis di bagian-bagian akhir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari surat ini. Surat ini membuktikan kepada kita benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita renungkan surat ini, maka akan semakin kuat keimanan kita terhadap benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita meyakini benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Iya kan? Karena kalau dia benar, tentu yang mengutusnya itu pasti benar. Iya. Dia enggak berdusta. Yang mengutusnya benar-benar Rabb yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha mampu, yang maha kuat, yang maha perkasa. Iya, dan pemilik segala sifat-sifat mulia. Apa tanda itu bisa kita lihat jemaah sekalian? Yaitu kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menaklukkan kota Makkah. Mengalahkan penduduk Makkah. Padahal dahulu ada pasukan besar yang ingin menghancurkan atau mengalahkan Makkah dan mengalahkan penduduk Makkah, dan mereka tidak berhasil. Pasukan apa itu? Pasukan gajah. Iya. Pasukan gajah, ya kan? Ini pasukan dari negara besar. Ya, dari negara Romawi. Abraha itu kan dia gubernurnya Romawi. Abraha. Gubernurnya Romawi di Yaman. Ini dari negara besar, negara superpower, pasukan besar. Pasukan besar dengan membawa kendaraan gajah. Tapi karena mereka berada di atas kebatilan, memerangi berdasarkan kekufuran, maka Allah hancurkan mereka. Penduduk Makkah sudah lari semua. Enggak ada yang tersisa di Makkah, sudah lari semua. Allah sendiri yang langsung menghancurkan mereka. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah, orang akan langsung berkesimpulan pasti agamanya benar, karena Allah menolong beliau, Abraha Allah hancurkan. Ya, itulah yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Arab. Sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Salimah radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Wa kanatil Arab talawwamu bi islamihim al-fathah." Dahulu orang-orang Arab menunggu-nunggu untuk masuk Islam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah. Iya, karena mereka mau membandingkan, kalau dia benar pasti Allah tolong. Sebab Abraha Allah enggak tolong karena dia sudah jelas salah. Iya. Maka mereka pun berkata, "Utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiqun." Kata mereka, biarkan dia dengan kaumnya, yaitu kaum Quraisy yang mendiami kota Mekah. Orang-orang Arab sekitar menunggu-nunggu kejadian ini. Biarkan dia bersama kaumnya, biarkan mereka berperang, dia dan kaumnya. Kalau dia memang berhasil menang melawan kaumnya, maka berarti dia adalah seorang nabi yang jujur. Ya, di situ mereka mau membuktikan kenabian beliau. Jadi mereka enggak mau masuk Islam dulu sebelum betul-betul terbukti. Falamma kanat waq'atu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim. Maka ketika terjadi perang Fathu Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menang, setiap kaum Arab langsung bersegera masuk Islam. Wa badala abi qaumi bi islamihim. Maka kata beliau, ayahku segera membawa kaumnya untuk masuk Islam. Maka ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari surat ini adalah keutamaan Ibnu Abbas. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena di setiap pembicaraan tentang surat ini selalu disebut nama beliau dalam penafsiran surat ini. Seperti hadis pertama yang kita sebutkan tadi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwa surat ini adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai pada kedudukan ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila." Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Iya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan makna surat ini adalah tanda dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau memiliki ilmu khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'wil Al-Qur'an, yaitu penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, ini kita sekedar tambahan saja dari tafsir yang lain. Ya, di dalam tafsir yang lain, dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau memberikan kesimpulan surat ini bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan pertolongan Allah dan ampunannya itu ada empat. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman. Iya. Yaitu mengimani seluruh yang Allah kabarkan. Seluruh yang Allah kabarkan kepada kita. Yang ketiga, amal saleh. Yang keempat, istiqamah. Ini empat faktor kita mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Taala. Iya. Sudah masuk waktu Isya ya? Masya Allah. Belum sempat tanya jawab nih. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Enggak ada tanya jawab lagi, Pak. Saya enggak lihat waktu tadi. Mungkin satu lagi, Tawwab. Tawwab adalah nama Allah. Itu yang terakhir pelajaran yang bisa kita petik. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan salah satu nama Allah, yaitu At-Tawwab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.